بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Abdatul Ahkam, masih dalam bab puasa, hadis yang ke-175 ya, menurut cetakan ini, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'ftiru fa in ghumma 'alaykum faqduru lahu. Dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ia mengatakan bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aytumuhu fasumu." Apabila kalian melihatnya, maka berpuasalah kalian. "Wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru." Dan apabila kalian melihatnya, maka berbukalah, yakni Idul Fitri. "Fa'in ghumma 'alaikum faqduru lah." Wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru, kalau kalian melihatnya maka berbukalah, yakni menyelesaikan Ramadan ya. Masuk ke Syawal. "Fa'in ghumma 'alaikum faqduru lahu." Apabila ghumma 'alaikum, yakni tertutupi oleh awan ya pada kalian, "faqduru lahu," maka "uqduru lahu," perkirakan perhitungannya. Hadis ini hadis yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, menyebutkan tentang awal puasa dan akhir puasa, yaitu bahwa awal puasa dan akhir puasa ditandai dengan ru'yatu al-hilal. Ru'yatu al-hilal yaitu melihat hilal. Kita mengawali puasa yaitu masuk Ramadan dengan melihat hilal. Kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aytumuhu fa'aftiru fasumu." Idza ra'aytumuhu fasumu. Kalau kalian melihatnya maka berpuasalah. Melihat hilal menjadi tanda bahwa besok masuk bulan Ramadan, yang dengan itu kita berpuasa di bulan Ramadan ya. Dan ini menunjukkan bahwa tata cara dalam menetapkan Ramadan dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Begitu pula mengakhiri Ramadan, dalam arti masuk awal Syawal. Nabi juga mengatakan, "Wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru." Kalau kalian melihatnya, maka berbukalah. Artinya mengakhiri puasa ya, besok Idul Fitri tidak lagi berpuasa. Ya. Itu yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'aftiru." Sehingga di sini juga berarti ya masuknya Syawal yang itu artinya akhir daripada puasa Ramadan juga ditandai dengan apa? Ru'yatul hilal, melihat hilal. Ya. Ditandai dengan melihat hilal. Nah, itulah cara yang syar'i. Cara yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh beliau kepada umat ini. Dan itu pula yang dipraktekan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar juga dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, beliau mengatakan para annas al-hilal, orang-orang berusaha untuk melihat hilal. Jadi memang mereka itu ya menyengaja untuk melihat, apalagi Ramadan, ya tentu mereka berusaha untuk mengetahui, bukan sekedar kebetulan, tapi mereka menyengaja mencari informasi ya tentang ru'yatul hilal, sehingga mereka sengaja melihat hilal kalau memang bisa terlihat. Tara an-nasu al-hilal. Kemudian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Maka aku mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku melihatnya. Ya. Fa amara an-nas bi siyamihi. Maka beliau memerintahkan orang-orang untuk berpuasa berdasarkan ru'yatul hilal, berdasarkan penglihatan hilal tersebut. Nah, jadi di sini juga sebagai penekanan praktek ya di zaman Nabi. Seperti itulah prakteknya mereka. Ketika seseorang melihat, maka menyampaikan kepada Rasulullah dan beliau mengumumkan berdasarkan ru'yatul hilal tersebut. Ya. Begitu pula di kesempatan-kesempatan yang lain, para sahabat juga seperti itu, karena memang itulah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu, di sini perlu kita ingat bahwa penetapan awal bulan Hijriyah, apalagi Ramadan, Syawal, Zulhijjah, harus benar-benar ditekankan dengan ru'yatul hilal, tidak dengan cara yang lain yaitu hisab. Ya, penetapan dengan hisab tidak dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka sebetulnya juga mengetahui di sana ada hisab, ya. Artinya hisab telah ada di zaman itu. Walaupun mungkin untuk di masyarakat Arab mereka tidak menghitung, mungkin saja dengan ilmu hisab tersebut. Namun di umat yang lainnya mereka menggunakan ilmu hisab. Nah, maksudnya di sini bahwa seandainya memang disyariatkan penggunaan ilmu falak atau hisab untuk menetapkan awal Ramadan atau Syawal, Nabi SAW akan menyuruh mereka untuk belajar. Ya, sebagaimana Nabi juga menyuruh mereka belajar bahasa asing, karena untuk kepentingan kaum muslimin, surat menyurat dan sejenisnya. Apalagi ini yakni penetapan awal Ramadan, Syawal adalah sesuatu yang sangat diperlukan dan mereka akan mengalaminya tiap tahun. Ya, Ramadan mereka butuhkan, Syawal mereka butuhkan, Dzulhijjah mereka butuhkan. Bahkan semua tiap bulan sebetulnya mereka butuhkan, tapi lebih-lebih pada tiga momentum tersebut. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, ini berarti seperti yang saya katakan tadi bahwa memang ya ru'yatul hilal itu yang syar'i dan itu yang menjadi tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan di akhir hadis ini, fa in ghumma alaikum, apabila tertutupi oleh awan, ya kalian tertutupi oleh awan sehingga dengan itu ya tidak melihat hilal, maka fadduru lahu, perkirakan perhitungannya. Perhitungan apa maksudnya? Perhitungan hari tersebut, yakni 29 atau 30, ya. Ini salah satu penafsiran, ya. Uqduru lahu ay qaddiru lahu al-hisab. Jadi perkirakan atau ukurlah, begitu ya, mungkin bukan perkiraan ya, kalau perkiraan mungkin terjemahannya kurang tepat, tapi takdir yakni mengukur perhitungannya, sehingga di sini fa'atmilu iddata sya'ban 30 yawman, sempurnakan bilangan sya'ban menjadi 30 hari. Ya, sesungguhnya lebih jelas lagi penafsiran kata-kata fakdurulahu kalau kita melihat riwayat yang lain. Riwayat yang lain dengan jelas dikatakan fa'akmilu iddata sya'ban 30 yawman. Itu lafaz yang jelas, dan hadis yang satu menafsirkan hadis yang lain, ya. Fa'akmilu iddata sya'ban 30 yawman, sempurnakan bulan sya'ban menjadi 30 hari. Sudah sangat jelas, ya. Jadi kalau kita sekarang di bulan sya'ban tanggal 29 kita melihat hilal ternyata tertutupi oleh awan, maka kata Nabi sempurnakan hilal sempurnakan sya'ban menjadi 30 hari. Sudah selesai, ya kan? Berarti besok lusanya baru kita puasa Ramadan. Nah, sudah jelas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini kita ambil suatu kesimpulan juga di sini, hal yang penting, bahwa mungkin saja secara perhitungan dan secara kenyataan hilal itu sudah naik, ya. Mungkin kalau kita kadang mendengar ya dalam bab ini penjelasan-penjelasan, oh ini sudah naik di atas ufuk sekian derajat, ya. 20 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 5 derajat, yang artinya kalau sudah sekian derajat sudah terlihat, ya. Kita katakan mungkin saja memang sudah naik sekian derajat, dan kalau tidak ada awan akan terlihat. Tapi apa kata Nabi? Kalau tertutup, genapkan Sya'ban. Berarti dengan kata lain, sekalipun hakikatnya sudah naik di atas ufuk sekian derajat, sekalipun mestinya sudah tampak kalau tidak ada awan, tapi karena ada awan itu semua tidak dianggap. Nah, di sini perbedaan antara kita mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini dengan orang-orang yang memakai hisab. Kalau mereka yang memakai hisab akan mengatakan ini sudah di atas ufuk 2 derajat atau 3 derajat atau 4 derajat ya, dan seterusnya. Sehingga karena sudah naik sekian derajat dari ufuk, berarti sudah masuk bulan Ramadan sekalipun tidak terlihat. Nah, akhirnya mereka begitu. Jadi sekalipun tidak terlihat, berarti sudah satu Ramadan. Begitu pula ketika Syawal juga sudah satu Syawal sekalipun tidak terlihat. Nah, ini kalau kita menengok kepada hadis ini cara yang tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Karena Nabi mengatakan kalau tertutupi, bukan kata Nabi kalau belum naik sekian derajat, bukan, tapi kalau tertutupi, sekalipun sudah naik sekian derajat, tapi kalau tertutupi kalian tidak melihat, maka tidak dianggap, ya. Sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, jadi begitulah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas menunjukkan kita benar-benar harus i'timad, bersandar kepada ru'yatul hilal, melihat hilal. Ya. idza raaitumuhu, kalau kalian melihat. Ikhwani fi din rahimakumullah. Kemudian juga kalau kita melihat ya dan memperhatikan tuntunan Nabi ini tuntunan yang paling mudah bagi umat ini ya. Tuntunan yang paling mudah bagi umat ini, semua orang bisa melaksanakannya ya. Seandainya orang tidak tahu ilmu hitung menghitung dan apalagi ilmu hisab, itu kan enggak semua orang bisa. Artinya yang bisa pun orang-orang tertentu. Nah, bagaimana misalnya ada orang di suatu masyarakat kampung, ya kan? Mereka mungkin anggap tidak begitu yakni banyak interaksi dengan pihak lain, ya. Kemudian mereka ingin masuk ke bulan Ramadan, kalau mesti dengan ilmu hisab, bagaimana mereka akan menghitungnya, ya? Nah, agama Islam ini kan telah berjalan sejak zaman Nabi terus sampai sekarang. Barangkali orang mengatakan, oh sekarang kan sudah modern, komunikasi mudah. Tapi Islam itu kan bukan hanya sekarang. Sekarang pun masih ada daerah-daerah yang mungkin tidak mengenal teknologi. Ya, kalau mereka mau menggunakan hisab dan tidak tahu gimana. Makanya Nabi beri cara yang mudah. Seandainya pun tanpa mengetahui ilmu hisab, dia tinggal melihat secara alami. Bahkan mungkin mereka dengan kebiasaan yang alami akan mudah melihat. Terlihat hilal, sudah Ramadan. Tidak terlihat, genap menjadi Syabannya 30. Ya. Jadi cara yang termudah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umat ini, supaya ini menjadi patokan, ini menjadi tuntunan. Ya. Begitu pula lebih lagi kalau kita menengok kepada ilmu hisab dan ilmu falak, mereka pun mungkin berbeda-beda dalam cara penghitungan ya. Kaidah-kaidah di kalangan mereka pun ternyata juga ada perbedaan yang juga mungkin akan menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, terus yang mana yang mau dipakai? Yang mana yang mau dijadikan sandaran? Ya. Mana yang lebih berhak? Masing-masing mungkin akan mengklaim cara dan metode dia yang lebih berhak dipakai. Ya sudah, akhirnya kacau. Terjadi perbedaan lagi. Nah, Nabi memberikan cara seperti ini, sudah gak akan beda-beda. Terlihat, sudah terlihat. Oh, saya gak melihat. Gak ada masalah kamu gak melihat. Memang tidak semuanya disuruh melihat. Ya kan? Kalau semuanya mesti melihat, ya gak mungkin. Cukup satu orang melihat, sudah bagi semuanya berlaku. Nah, sudah gak ada perbedaan kalau seperti ini. Gak terlihat, ya sudah. Ya, berarti kita genapkan, selesai. Gak akan terjadi perbedaan pendapat, gak akan terjadi perselisihan dan seterusnya. Nah, jadi yakinlah bahwa apa yang diajarkan Rasulullah SAW itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik, itu yang semestinya dilakukan, dan itu akan menjadi maslahat bagi kita semuanya. Dan kita juga melihat sekarang dengan adanya atau dengan dipakainya metode hisab dan dipraktekannya di masyarakat kita, sehingga berbeda-beda dalam penentuan Ramadannya, berbeda dalam penentuan Syawalnya, berbeda dalam penentuan Idul Adhanya. Terkadang akhirnya di satu keluarga terjadi perbedaan yang akhirnya sungguh tidak mengenakkan, ya kan? Mestinya satu keluarga bareng-bareng berbahagia, yang ini sudah mulai puasa, yang itu belum puasa. Yang ini sudah mulai Id, yang itu belum. Ya. Yang ini sudah Idul Adha, yang itu belum. Satu keluarga. Iya, kalau keluarganya mungkin saling menghormati, itu pun sudah enggak enak, ya kan? Enggak bisa bahagia bareng. Bagaimana kalau satu keluarga kaku-kakuan, ya, masing-masing memegangi pendapatnya dan keras, wah sudah. Itu di satu rumah bisa kayak sempit rumah itu rasanya. Ya, sesek dada ini. Kenapa? Karena perbedaan di keluarga sendiri. ya, terjadi seperti itu. Ya. Nah, ini semua akibat daripada tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menetapkan awal bulan Ramadan, begitu pula Syawal dan begitu pula Dzulhijjah. Ya. Dan kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ulama rahimahumullah juga apa menerangkan seperti Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menerangkan di dalam kitab Majmu' al-Fatawa tentang mazhab para ulama, ya, mazhab para ulama bila terjadi, ini kemungkinan-kemungkinan dan itu memang mungkin terjadi, ada seorang yang melihat hilal, ya, seorang melihat hilal, kemudian ternyata apa yang dia lihat tidak dianggap, dalam arti mungkin dia nggak bisa mengabarkan kepada pihak penguasa untuk menyampaikan dan memberitakan kepada umat, karena alur apa penyampaian hilal, ru'yatul hilal adalah pertama dari orang yang melihat, kemudian dia sampaikan kepada pihak penguasa, pemimpin suatu negeri, kemudian merekalah yang mengumumkan kepada masyarakat. Alurnya seperti itu. Di zaman Nabi seperti itu. Ya, seperti yang tadi saya bacakan Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa orang-orang melihat hilal. Ketika Abdullah bin Umar melihatnya, beliau tidak kemudian mengumumkan sendiri, saya sudah melihat hilal, ayo puasa. Tidak seperti itu. Tapi beliau mengabarkan kepada Nabi dan Nabilah yang mengumumkan. Fa akhbartun nabiyya anni ra'aituhu. Maka saya mengabarkan kepada Nabi bahwa saya melihatnya. Fa amara an-nasa bisiyamihi. Lalu Nabi memerintahkan orang-orang untuk puasa. Nah, ini alurnya seperti ini. Ya, Ibnu Umar tidak apa memberitakan kepada orang-orang sendiri, tapi beliau sampaikan kepada Nabi dan Nabilah yang menyampaikan kepada umat. Begitu pula di kesempatan yang lain, ketika orang-orang kafilah itu datang kepada Nabi dan memberitakan bahwa mereka melihat hilal, kemudian Nabi memberitakan, menyuruh Bilal untuk mengumumkan. Nah, sekali lagi, mereka kafilah itu tidak mengumumkan sendiri, tapi mengabarkan kepada Nabi dan Nabilah yang mengabarkan kepada umat. Begitulah prosedurnya, ya, kalau bahasa sekarang prosedurnya begitu, alurnya begitu. Jadi tidak dibenarkan misal sekarang terjadi, saya melihat, jangan buka apa pertemuan dengan para wartawan, ya, kemudian apa menceritakan saya melihat dan seterusnya, kemudian diumumkan, diberitakan, siapa dia? Dia rakyat biasa. Ini bukan cara yang dibenarkan dalam ajaran agama kita. Kalau seperti itu bisa kacau, ya, kacau suatu umat. Ini adalah ibadah, bukan ibadah perorangan. Ini bukan ibadah perorangan. Kalau mau sholat sunnah, ya, mau sodakoh sendiri, mau puasa sendiri sunnah, urusan sendiri-sendiri. Tapi puasa Ramadan, Idul Fitri, Haji, ini adalah ibadah yang sifatnya bersama, ya, sehingga ada tadi tuntunannya dan aturannya bahwa tidak boleh perorangan, ya, mengumumkan sendiri dan seterusnya, sehingga terjadi kekacauan di tengah masyarakat. Tuntunan Nabi ini adalah wewenang pemerintah, ini wewenang penguasa atau apalah istilahnya, mau raja, mau sultan, mau presiden, mau apa, yang penting penguasa suatu negeri atau pemerintah suatu negeri, merekalah yang punya wewenang untuk menentukan berdasarkan ru'yah, ya, mereka yang menyampaikan berita-berita tersebut. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jadi di sini ketika suatu saat terjadi, dan itu mungkin, saya melihat tapi saya gak bisa menyampaikan kepada pihak penguasa. Atau bahkan mungkin saya sampaikan tapi berita dari saya enggak dianggap. Kenapa enggak dianggap? Ya mungkin karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya saya dianggap beritanya tidak terpercaya, ya. Atau saya mungkin sudah pakai kacamata kok lihat hilal, wah kurang percaya. Ya, mungkin saja ya kan. Hal-hal seperti itu akhirnya membuat pihak penguasa kurang percaya sehingga ditolak. Sehingga tidak diumumkan. Nah, apa sikap saya sebagai orang yang melihat hilal? Ya. Ulama memberikan beberapa apa namanya? Pendapat, ya di sini terjadi perbedaan pendapat. Apa sikap saya yang melihat? Ya. Ada yang mengatakan tidak boleh saya puasa. Sekalipun saya sudah melihat, tapi saya ikut yang ditetapkan pemerintah. Apa yang terlihat oleh saya dianggap batal. Ya, saya enggak boleh puasa. Ada sebagian pendapat mengatakan saya boleh puasa tapi sendiri sembunyi-sembunyi. Ya. Sendiri sembunyi-sembunyi. Karena saya melihat, ya. Tapi saya enggak boleh mengumumkan, enggak boleh terang-terangan. Ya. Itu pendapat yang lain. Nah, dari beberapa pendapat yang disebutkan itu oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, semuanya tidak ada yang mengatakan bahwa dia boleh mengumumkan di halayak ramai, apalagi mengajak-mengajak ya untuk puasa terlebih dahulu. Tidak ada satu pendapat pun dari ulama ya empat mazhab yang seperti itu. Ya. Jadi kalau ada yang ini padahal apa? Padahal dia melihat dengan mata kepala sendiri dan sudah melihat bukan menghitung. Ya, melihat ru'yah bukan menghitung. Itu saja pendapat ulama mengatakan tidak boleh dia mengumumkan. Kalaupun puasa menurut salah satu pendapat puasa sendiri diam-diam. Ya. Kemudian tadi saya katakan ini terkait orang yang melihat. Bagaimana sekarang dengan orang yang sekedar menghitung? Saya sendirian di kamar, saya punya ilmu hisab, saya punya ilmu falak, saya menghitung sendiri. Kesimpulannya adalah besok puasa menurut ilmu hisab saya. Apa kemudian dia boleh mengumumkan? Apa kemudian dia boleh mengajak yang lain? Ya jelas lebih enggak boleh lagi. Yang melihat saja tidak boleh. Bagaimana dengan yang sekedar berdasarkan hitungan? Nah, ini hal yang perlu diketahui. Jadi sama sekali menurut apa yang terangkan oleh para ulama tersebut, ya cara seperti ini, ya mendahului pemerintah dalam hal ini tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, ya sebagaimana yang tadi dijelaskan. Ya, alurnya tidak benar, caranya tidak benar, pengumuman dan seterusnya juga tidak benar, tidak sesuai dengan mazhab para ulama kita rahimahumullah. Ya. Sehingga dari sini kita harus memang kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menentukan puasa atau Syawal dengan ru'yah dan tetap perkara ini diserahkan kepada pemerintah. Mereka yang menetapkan, kita ikut ya. Kalau mereka benar, mereka berijtihad dan benar dapat pahala, dan kita pun dapat pahala karena kita juga mengikuti ya. Kalau mereka sudah berusaha dan mereka salah, ya kalau ijtihad yang salah pun dapat pahala. Kalau seandainya ada unsur-unsur lain kemudian mereka salah dan dapat dosa, yang dosa mereka bukan kita. Ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis terkait dengan ibadah yang mirip dengan ini, yaitu sholat, ibadah yang berjamaah, sholat berjamaah. Yusalluna lakum, para imam sholat mengimami kalian. Fa in asabu falakum balahum. Kalau para imam itu benar, pahala untuk mereka, walahum untuk kalian dan untuk mereka. Wa in akhtau, kalau mereka salah, falakum wa alaihim, pahala untuk kalian. Para makmum sudah mengikuti, sudah selesai prosedur, wa alaihim, dan dosa untuk mereka. Ya. Ini ibadah salat berjamaah ya, dalam satu masjid, ini miniatur bagi ibadah besar dalam arti jamaah besar, yaitu apa? Puasa yang satu negara ini. Ya. Jadi kita sebagai makmum sudah mengikuti, sudah benar cara kita. Ya, kita dapat pahala. Kalau ujungnya imamnya salah dan ternyata dosa, dia yang berdosa. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi kita dalam posisi sangat aman ya, sebagai rakyat ini dalam posisi sangat aman dalam bab ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin kita cukup dulu karena sudah isya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.